Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir kemarin pada pelajaran yang ke-6, At-Tarsusadisu, yang dibahas, yang dipelajari dalam pelajaran ini, yakni tentang, di antaranya tentang isim isyarah yang digunakan untuk mu'annas atau untuk perempuan atau yang dianggap perempuan. Isim isyarah yang digunakan untuk mu'annas itu dengan lafad hadhihi. Kalau yang digunakan untuk yang mudzakkar atau laki-laki, sebagaimana yang sudah dipelajari sejak awal, itu dengan hadza. Kemudian di sini ditunjukkan atau dipelajari isim isyarah untuk yang mu'annas, yakni dengan hadhihi. Jadi dibedakan antara mudzakkar dan mu'annas pada isim isyarah. Dan juga selain itu, pada dhamir itu juga berbeda antara mudzakkar dan mu'annas. Untuk yang mudzakkar dengan huwa, dan untuk yang mu'annas dengan hiya. Ini juga dulu sudah dipelajari, sudah disampaikan. Jadi secara umum, isim itu dalam bahasa Arab dari sisi jenisnya terbagi menjadi dua, yakni mudzakkar dan mu'annas. Sekarang kita lanjutkan pada tamarinu, latihan-latihan. Tamrin yang kedua dari pelajaran ke-6 ini. Di situ ditunjukkan beberapa gambar yang diantaranya itu termasuk jenis mudzakkar dan diantaranya termasuk jenis mu'annas. Kalau itu terkait dengan manusia atau orang, itu jelas mudzakkarnya ataupun jelas mu'annasnya. Yang namanya manusia atau orang, jelas dia berjenis, jenis kelamin. Adapun kalau itu selain dari manusia atau juga selain dari binatang, maka penggolongan isim itu menjadi mudzakkar dan mu'annas itu berdasarkan lafadznya, bukan secara zatnya, karena zatnya tidak berjenis. Jadi secara lafadznya itu dianggap mudzakkar atau secara lafadz itu dianggap mu'annas. Tamrin yang kedua, ma hadza, apa ini, apakah ini. Nah, di sini menanyakan sesuatu yang dianggap mudzakkar. Kenapa? Karena isim isyarahnya menggunakan hadza, berarti menanyakan sesuatu yang lafadznya atau lafadz isimnya itu dianggap mudzakkar. Wa ma hadhihi, dan apa ini, apakah ini. Ya, di sini menanyakan sesuatu, suatu isim yang lafadznya itu dianggap mu'annas, sehingga menggunakan isim isyarah hadhihi. Jadi sesuaikan dengan apa yang ditunjuk, apa yang diisyaratkan pada gambar-gambar tersebut. Dan kalau itu gambar tersebut itu termasuk yang mudzakkar, maka dengan hadza. Kalau itu termasuk yang mu'annas, maka dengan menggunakan hadhihi. Jadi artinya sama. Ini antara hadza dan juga hadhihi, atau kalimat pertanyaan tersebut, ma hadza wa ma hadhihi, ini artinya dalam bahasa Indonesia sama, tidak ada perbedaan. Karena dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara mudzakkar dan mu'annas. Jadi sama. Contoh yang ditunjukkan pena atau kolamun. Maka ditanyakan tentang ini, Ma hadza, apa ini? Karena kolamun itu mudzakkar, maka diisyaratkan dengan yang mudzakkar. Ma hadza, hadza kolamun, apa ini? Ini pena. Ini ya, dianggap mudzakkar. Dan yang berikutnya sendok, yaitu mil'aqatun. Ya, mil'aqatun ini dianggap mu'annas, maka ditanyakan dengan isim isyarah yang mu'annas. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi mil'aqatun, ini adalah sendok. Jadi dari dua contoh ini bisa untuk jadikan patokan untuk yang lainnya. Jadi untuk mudzakkar dengan hadza, untuk mu'annas dengan hadhihi. Berikutnya ganti satu persatu. Ma hadza, hadza kitabun. Ya, hadza kitabun. Berikutnya. Ma hadza, hadza qamisun. Ya. Berikutnya. Ma hadza, hadza baitun. Ya, hadza baitun. Berikutnya. Ma hadza, ma hadza, hadza sa'atun. Sa'atun. Mu'annas. Hadhihi. Hadhihi sa'atun. Diulangi pertanyaannya juga dengan yang mu'annas. Ma hadhihi, hadhihi sa'atun. Ya, hadhihi sa'atun. Berikutnya. Ma hadhihi, hadhihi sayaratun. Hadhihi sayaratun. Berikutnya. Ma hadha, hadha babun. Hadha babun. Ya, berikutnya. Ma hadhihi, hadhihi rijlun. Rijlun. Ya, rijlun. Jadi rijlun kaki, ini anggota tubuh yang berpasangan. Sebagaimana ditunjukkan dalam contoh yang terakhir kemarin, untuk anggota tubuh yang berpasangan seperti rijlun kaki, kemudian yadun tangan, uzunun telinga, ainun mata, ini dianggap mu'annas. Yeah. Dianggap mu'annas. Yeah. Hadihi uzunun, wahadihi ainun, wahadihi yadun, wahadihi rijulun. Ini ya, anggota tubuh yang berpasangan ya, kanan dan kiri itu ya. Ini dianggap mu'annas. Adapun anggota tubuh yang tidak berpasangan hanya satu, seperti anfun, hidung, kemudian famun, mulut, hanya satu, tidak ada kanan kiri, maka ini dianggap mudzakkar. Kemarin sudah ditunjukkan contoh pada halaman sebelumnya itu ya. Berikutnya. Darrojatun. Ma hadza. Darrojatun. Hadza darrojatun. Mu'annas. Ma hadzihi. Ya. Hadzihi darrojatun. Ya, ma hadzihi. Ya. Hadzihi darrojatun. Sepeda. Berikutnya. Ma hadhihi, hadhihi yadun. Ya, hadhihi yadun, tangan. Berikutnya. Ma hadhihi, hadhihi ainun. Ainun. Kalau yang dimaksud hidung apa? Anfun. Anfun. Kalau ainun, hadhihi ainun. Kalau hidung? Hada. Hada. Anfun. Anfun. Ya. Berikutnya. Ma hadza, hadza famun. Hadza famun. Ya. Baik. Berikutnya. Ma, ma hadza, hadza kidrun. Ya, untuk kidrun ini sebagaimana dicontohkan kemarin, kidrun itu dianggap mu'annas. Mu'annas. Ya. Ma hadzi, hadzi kidrun. Ya. Wallahualam tentang alasannya, cuman dalam sebagaimana itu juga dalam contoh ini dianggap mu'annas, ya, tidak run. Terkadang memang beberapa kata, beberapa isim itu tidak ada ketentuan secara pasti apakah ini dianggap mudzakkar atau mu'annas. Itu tidak ada ketentuan secara pasti. Memang ada sebagian yang ada tanda-tandanya seperti dengan tak taknis atau tak marfutah. Tapi juga sebagian itu memang tidak ada tanda-tanda mu'annas, tetapi dianggap mu'annas. Ya, ini sesuai dengan mungkin budaya atau kebiasaan orang Arab ya, menjadikan itu mu'anas atau mudakar. Ya, kita tinggal mengikuti, karena memang ini bahasa Arab, ya tinggal mengikuti dari bangsa Arab. Berikutnya. Ma hadihi, hadihi il-aqatun. Mikwatun. Mikwatun. Hadihi mikwatun. Berikutnya. Ma hadha, hadha kursiyun. Ya. Berikutnya. Ma hadihi, hadihi salajatun. Ya, tanda jatun, kulkas, lemari es. Berikutnya. Miftahun, kunci. Ma hadha, hadha miftahun. Ya. Berikutnya. Ma hadha, hadha masjidun. Ya. Berikutnya. Ma hadha, hadha najmun. Najmun. Ya. Najmun apa? Bintang. Kalau bulan apa? Komarun. Mudakar atau mu'anas? Komarun. Mudakar. Haza komarun. Komarun ini mudakar. Kalau matahari? Apa ini? Mu'anas atau mudakar? Mu'anas. Ha? Hazihi. Ini juga. Ini dalam bahasa Arab, komar itu mudakar, adapun syams itu mu'annaf. Iya. Wallah alam tentang sebab secara pastinya ya, karena itu sudah sejak zaman dulu, sejak sebelum Islam datang pun sudah demikian. Jadi mereka menjadikan bulan itu muzakkar laki-laki, adapun matahari syams itu mu'annaf. Ya mungkin seperti Qidron tadi. Ya, wallahu alam secara pastinya. Tapi mereka menganggap demikian. Dan ini tadi secara lafaz ya, bukan zatnya. Sekali lagi, bukan kemudian zatnya itu mu'anas atau berjenis perempuan atau berjenis laki-laki. Tapi lafaz-lafaz ini, ya, syamsun dan qidrun ini dianggap mu'anas. Adapun komarun ya, dan yang lainnya tadi yang mudzakkar yaitu dianggap mudzakkar. Atau tadi seperti anggota tubuh, kenapa yang berpasangan itu dikatakan dianggap mudzak mu'annas ya, yadun, rijlun itu dianggap mu'annas. Adapun seperti anfun dan famun itu dianggap mudzakkar. Ini juga ya alasan secara pastinya memang dari sananya sudah seperti itu. Ya tinggal mengikuti saja ya. Yang kita dapatkan dari bahasa Arab seperti itu, ya kita mengikuti. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Tidak ada, kita lanjutkan. Tamrin yang ketiga, salisan. Iqra al-misala, iqra il-misala, bacalah contoh ini. Wakawin jumalan ala ghirarihi. Kemudian buatlah kalimat-kalimat yang sesuai dengannya. Ala ghirarihi yang sesuai dengannya. Yang sepadan atau yang semisal dengannya. Contoh yang pertama. Muhammadun talibun. Muhammad seorang siswa, seorang pelajar laki-laki. Nah, di sini dari sisi jumlah ya, ini jumlah mufidah atau jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Muhammadun mubtada, kemudian talibun sebagai khobar. Ini kalimat yang sempurna. Muhammad adalah seorang pelajar. Kemudian dari jenisnya, Muhammadun yang menjadi mubtada, ini jenisnya mudzakkar. Jenisnya mudzakkar. Karena mubtada itu mudzakkar, maka khobar yang mengikutinya juga menggunakan bentuk yang mudzakkar. Talibun ini bentuk mudzakkar. Ya, ini sebagai khobar, kemudian jenis lafaz ini adalah jenis yang mudzakkar. Karena dia mengikuti mubtada'nya. Tadi mubtada'nya mudzakkar, maka khobar juga mudzakkar. Ya. Contoh yang berikutnya, sampingnya. Muhammadun yang mudzakkar diubah menjadi mu'annas. Aminatu, Aminah, itu orang perempuan, mu'annas. Ketika mubtada diubah menjadi mu'annas, maka ada perubahan pada khobarnya menjadi Aminah itu talibatun. Aminah seorang pelajar putri atau seorang siswi. Talibatun sebagai khobar dari Aminah itu, dari mubtadanya, ini bentuknya mu'annas. Ya. Kenapa? Karena dia mengikuti mubtadanya tadi. Aminah itu sebagai mubtada itu jenisnya mu'annas, maka khobarnya juga mengikuti menjadi mu'annas. Nah, untuk kata yang semacam ini, talibun itu bentuk mudzakkar, dia bisa diubah menjadi bentuk mu'annas, menjadi talibatun, dengan menambahkan ta'nif. Atau kalau bentuk tulisannya disebut ta' marbutah. Di dalam bahasa Arab, ini disebut dengan ta'nif. Jadi huruf ta' yang digunakan untuk menunjukkan mu'annas. Ini ya. Ini ta'ut ta'nifi. Ini ta'nif. Ya. Ini yang disebut atau diistilahkan dalam bahasa Arab. Huruf ta' yang menjadi tanda untuk mu'annas disebut dengan ta'nif. Ya. Kalau dari sisi penulisan, ta' itu ditulis dengan melingkar, bundar, ya. Ini disebut dengan ta' marbutah. Jadi sama sebenarnya antara ta' marbutah dengan ta' ta'nif dalam hal ini, tapi ditinjau dari sisi yang berbeda, ya. Kalau dari sisi penulisan atau bentuk tulisannya, itu disebut ta' marbutah. Adapun dari sisi bahasa, ya, faedah atau makna dalam bahasa, ini disebut dengan ta' ta'nif. Dan untuk yang selanjutnya, karena ini pelajaran bahasa, ya, itu disebut dengan ta' ta'nif, ya, yang semacam ini. Jadi pembentukan isim dari mudzakkar, ya, menjadi mu'annas dengan menambahkan ta' ta'nif di akhirnya. Ini. Dari talibun menjadi talibatun. Dan ini untuk isim-isim yang menunjukkan makna sifat atau terkait dengan sifat atau keadaan sesuatu yang memang di situ bisa diubah dari mudzakkar menjadi mu'annas, bisa disesuaikan dari mudzakkar menjadi mu'annas. Tidak mutlak semua isim demikian, ya, tidak mutlak, artinya tidak semua bisa diubah. Seperti contohnya, ya, atau ini masjidun. Ini mudzakkar, tetapi dia tidak bisa diubah menjadi mu'annas. Ya, tidak bisa di sini dalam makna jenisnya atau lafadznya. Ya. Kalau sekedar menambahkan ta'nif mungkin bisa masjidatun, tapi secara makna ini tidak ada. Ya, maka yang demikian tidak bisa diubah menjadi mu'annas. Ini menunjukkan isim-isim yang terkait dengan jins atau dengan jenis macam ini tidak bisa diubah dari mudzakkar menjadi mu'annas ataupun sebaliknya. Misalkan madrasatun, ya, ini mu'annas bermakna sekolah dan ada ta' ta'nifnya. Tetapi untuk madrasatun tidak bisa kemudian dikembalikan ke mudzakkar menjadi madrasun. Ini tidak ada penggunaannya. Kalau lafadznya bisa, tapi secara makna atau dalam penggunaan tidak ada. Jadi tidak semua itu bisa diubah dari mudzakkar menjadi mu'annas ataupun sebaliknya. Yang bisa diubah itu isim-isim yang menunjukkan sifat. Seperti di sini, ya. Talibun, tabibun. Ini isim-isim yang menunjukkan makna sifat atau sifat dari sesuatu yang itu bisa diubah. Ya. Dari mudzakkar menjadi mu'annas. Contoh, satu contoh lagi. Hamidun tabibun menjadi Fatimatu tabibatun. Hamid seorang dokter, kemudian Fatimatu tabibatun, Fatimah seorang dokter perempuan. Dengan menambahkan ta'nif tadi, ya. Tabibatun. berikutnya ganti. Dua muslimun. Jadi hiya muslimatun. Ya, hiya muslimatun. Artinya? Dia seorang muslim. Muslim. Hiya muslimatun. Dia seorang muslimah. Dia perempuan seorang muslimah. Berikutnya. Al-babu muklakun. An-nafidatu muklakotun. Ya, muklakotun. Ya. Pintu itu tertutup. Jendela itu tertutup. Ya. Berikutnya. Al-mindiru wasihun. Al-yadu wasihotun. Ya, wasihotun. Al-yadu wasihotun. Artinya? Sapu tangan itu kotor. Ya. Yeah. Tangan itu kotor. Ya. Yeah. Berikutnya. Asyayu harun. Ya. Yeah. Kemudian al-kahwatu. Al-kahwatu. Menjadi harrotun. Harrotun. Iya. Harrotun. Harrotun. Asyayu harun. Al-kahwatu harrotun. Asyayu apa? Asyayu teh itu harun panas. Iya. Al-kahwatu. Tu. Al-kahwatu. Harrotun. Harrotun. Kopi itu panas. Panas. Ya. Berikutnya. Al-masjid itu ba'idun. Masjid itu jauh. Ya. Al-madrasah satu ba'idatun. Ya. Sekolah itu jauh. Berikutnya. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. Ya. Pelajar itu sakit. Ya. Siswi pelajar itu sakit. Ya, pelajar putri atau siswi itu sakit. Mari obatun. Berikutnya. Al-khisanu sari'un. Asyayaratu sari'atun. Ya, sari'atun. Kuda itu cepat. Ya. Mobil itu cepat. Ya. Berikutnya. Al-Qamaru jamilun. Ya. As-Samsu jamilatun. Ya, jamilatun. Ini tadi ya, Al-Qamaru itu mudzakkar, kemudian As-Samsu itu mu'annas. Ya. Bulan itu indah. Ya. Matahari itu. Matahari itu indah. Indah. Ya. Atau bagus. Berikutnya. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Ya. Yeah. Bapak itu duduk. Ya. Yeah. Duduk-duduk. Ya. Yeah. Bapak duduk, ibu duduk. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Atau dari yang tadi? Terkait penulisannya itu sama nggak ya? Antara pak yang itu tadi sama dengan sama yang apa? Sama yang model tak waktu itu sama yang tak biasa. Ya. Antara yang bulat itu sama yang kayak H itu. Misalkan jamilatun tulisannya. Misalnya ini kan ini oh, ya, ini ya, sama yang untuk ini nah, sama tulisannya boleh. Kalau tulisannya bersambung ya. Itu dengan yang bentuk ini seperti H ya. Tapi kalau penulisannya terpisah dengan yang bundar itu tapi sama itu semuanya tak marbutoh ya dari ya. Dari bentuknya dia tak marbutoh. Tapi tadi kalau dia bersambung dengan huruf sebelumnya, maka ditulis dengan bersambung, artinya seperti huruf H itu ya. Jamilatun, nah seperti ini. Ini dia bersambung dengan huruf sebelumnya, maka penulisannya juga bersambung. Tapi kalau apa tadi, harotun ya, nah, ini kan terpisah karena ro tidak bersambung ya, tidak bisa bersambung dengan sesudahnya, maka taknya ditulis terpisah dari ro dengan bentuk yang bundar. Kalau yang jamilatun tadi tak marbutoh itu bisa tersambung dengan huruf lam sebelumnya, maka ditulis ya bersambung. Tapi semuanya sama, itu tak marbutoh atau tak taknif tadi. Jadi seperti huruf H ya, sama penulisannya seperti huruf H yang ada di akhir kata, bersambung atau tidak bersambung dengan huruf sebelumnya. Ada lagi yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Tamrin yang keempat. Sahih al-jumlal atiyata. Benarkanlah kalimat-kalimat berikut ini. Ya, perintahnya sahih, benarkanlah. Berarti apa yang bisa difahami dari perintah ini? Kalimat-kalimat yang ada di sini itu salah atau ada kesalahannya. Maka disuruh untuk membenarkan. Ya. Kalau disuruh untuk membenarkan berarti ada yang salah ya. Ini. Ya, perhatikan mana yang salah, mana yang keliru, kemudian benarkanlah. Tentunya dalam hal ini ya, sebagaimana kita bahas bersama, ini terkait dengan mudzakkar dan muannasnya. Terutama itu. Kita lihat contoh yang pertama. Yang tertulis, haqibatu man hadza. Kalau secara makna mungkin benar. Secara makna, secara terjemahan, mungkin tidak ada masalah. Haqibatu man hadza, tak siapa ini. Tapi secara bahasa, ini ada yang tidak benar, yakni pada isim isyarahnya. Kenapa? Karena yang dimaksud atau yang ditunjuk adalah haqibatu. Ya, haqibatu ini jenisnya mu'annas. Maka dia harus diisyaratkan dengan yang mu'annas pula. Isim isyarahnya harus yang mu'annas. Ya, ada pun yang disebutkan di situ, hadza ini untuk muzakkar. Maka kesalahannya di sini. Sehingga untuk membenarkannya dengan mengganti isim isyarah dengan yang mu'annas. Sehingga kalimatnya yang benar menjadi haqibatu man hadhihi. Haqibatu man hadhihi. Tak siapakah ini? Secara terjemahan sama. Tetapi tadi ini terkait dengan kaidah bahasa. Ya harus disesuaikan kaidah bahasanya. Haqibatu man hadhihi. Ini. Oke, berikutnya ganti. Al-murfatu maftuhun. Berarti maftuhatun. Iya, al-murfatu maftuhatun. Jadi maftuhun diubah menjadi muannas, menjadi maftuhatun. Baik. Artinya? Kamar itu kosong. Iya. Berikutnya. Hadhihi sayyaratu thayyibati. Hadhihi, ini hadhihi dan sayyarah tidak disambung ya. Hadhihi sayyaratu thayyibati. Mudhaf ilaih, apakah dia terpengaruh? Tidak ya. Mudhaf ilaih itu tidak terpengaruh. Jadi tetap thayyibi atau tetap mudzakkar, tidak ada masalah. Ya. Yang harus sesuai tadi isim isyarah dengan yang diisyaratkan. Sayyaratu itu yang diisyaratkan, yang ditunjuk ini mu'annas, maka isim isyarahnya harus mu'annas. Hadhihi sayyaratu tabibi. Ini. Jadi at-tabibi ini sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu tidak terpengaruh. Secara asal ya, secara umum, yang menjadi mudhaf ilaih itu tidak terpengaruh, tidak harus kemudian menjadi mu'annas, tidak demikian. Ini coba sekarang perhatikan maknanya. Kalau ini tetap mudzakkar, ini adalah mobil dokter itu, dokternya laki-laki ya, kan sesuai, cara makna sesuai, kemudian cara lafaz juga tadi kaidahnya tidak mengharuskan untuk yang mudhaf ilai. Ya, jadi tidak harus diubah menjadi mu'annas. Ya kalau diubah menjadi mu'annas juga tidak mengapa. Kalau memang yang dimaksud itu mobil seorang, mobilnya dokter perempuan. Tapi dokternya laki-laki kan juga bisa. Ya, ini. Jadi yang pokok itu pada mudhaf. Ya, mudhafnya. Sehingga yang terjadi penyesuaian itu yang pokok pada mudhafnya. Mudhaf ilaih tidak perlu berubah. Ini. Berikutnya. Hadza miftahu sayyarati. Ya, hadza miftahu sayyarati. Maknanya? Ini kunci mobilku. Ya. Berikutnya. Aina sa'atu? Sayyaratu. Oh, aina sayyaratu? Wa fi syari'i. Ya, benarnya bagaimana? Kesalahannya di mana? Pada dhamir. Ya. As-sayyaratu itu mu'annas. Kemudian huwa, ini dhamir untuk mudzakkar. Jadi dia harus diganti. Dhamirnya harus mu'annas apa? Hiya. Hiya. Jadi benarnya? Hiya fi syari'i. Ya. Hiya fi syari'i. Ini. Artinya? Di mana mobil itu? Dia di jalan. Ya. Dia ada di jalan itu. Syari'i. Ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan, tidak ada. Tamrin yang berikutnya, khamisan, tamrin yang kelima. Pembahasan di sini tidak terkait dengan muzakkar atau mu'annas atau tentang isim isyarah, tapi di sini terkait dengan lam. Lam yang bermakna kepemilikan atau disebut dengan lamul milqi. Lamul milqi. Lam yang bermakna kepemilikan, menunjukkan makna kepemilikan. Kita lihat contoh-contohnya. Hadza li Muhammadin. Ini milik Muhammad. Wa dzalika li Hamidin. Dan itu milik Hamid. Ada suatu benda, suatu barang, ya. Mungkin jenisnya sama ya, mungkin pena atau meja. Ya, kemudian ditunjuk yang dekat, dikatakan tentang benda yang dekat tadi. Hadza li Muhammadin, ini yang dekat tadi adalah miliknya Muhammad. Wa dzalika, dan yang itu, yang jaraknya lebih jauh, li Hamidin, milik Hamid. Jadi pada lam ini, li Muhammadin, li Hamidin. Lamnya tadi disebut dengan lamul milq. Lam yang menunjukkan kepemilikan, memberikan makna kepemilikan. Li Muhammadin, milik Muhammad. Li Hamidin, milik Hamid. Ya. Contoh yang kedua. Liman hadhihi, milik siapakah ini? Ya, sambil menunjuk sesuatu benda yang jenisnya mu'annas atau dianggap mu'annas. Mungkin apa, sendok atau yang semisalnya. Ya, itu mu'annas. Kemudian ditanyakan sambil menunjuk benda tadi. Liman hadhihi, milik siapakah ini? Kemudian dijawab, hadhihi li Yasirin. Ini adalah milik Yasir. Sambil menunjuk benda tadi ya, yang itu dianggap mu'annas jenisnya. Hadhihi li Yasirin, ini adalah milik Yasir. Ya, tentang isim isyarahnya bagaimana yang sudah dijelaskan ya. Kemudian tentang lamul milq, ini menunjukkan kepemilikan, li Yasirin, milik Yasir. Yang berikutnya, Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Segala puji atau segala puja atau segala puji lillahi, milik Allah. Milik Allah. Contoh yang keempat, lillahi al-masyriqu wal-maghribu. Milik Allah. Al-masyriqu, tempat terbit matahari atau arah timur, wal-maghribu, dan tempat terbenam matahari atau arah barat. Jadi masyriq, timur, maghrib, barat. Tempat terbit dan tempat terbenam. Di sini lillahi. Pada lillahi ini lamul milk masuk atau mendahului lafaz Allah. Jadi asalnya itu lamul milk ini dia masuk atau mendahului lafzul jalalah, itu lafaz Allah ini. Jadi lam kemudian masuk pada lafzul jalalah. Nah, ketika sudah masuk maka penulisannya itu lebih ringkas. Kalau lafzul jalalah kan ada alif di awal. Allah, ya, kalau menulis lafzul jalalah kan seperti ini ya, Allah ada alifnya. Tapi ketika didahului lam, ini justru lebih diringkas tanpa ada alif, cukup dengan ini. Nah, ini membacanya lillahi. Jadi penulisannya seperti itu. Jadi ada huruf yang dihilangkan, ada lam, satu lam yang dihilangkan. Jadi membacanya lillahi. Jadi, kalau menjumpai tulisan semacam ini, maka ini dibaca lillahi. Bukan Allahu atau yang semisalnya. Ini. Jadi lamul milk mendahului atau masuk pada lafzul jalalah untuk menunjukkan kepemilikan. Milik Allah. Kemudian, dari contoh-contoh yang ditunjukkan ini tadi, tentang lamul milk ini, kalau diperhatikan, ketika dia masuk pada isim, ya, menjadikan isim-isim tersebut ya, huruf akhirnya menjadi kasrah atau menjadi jar. Li Muhammadin, li Hamidin, li Yasirin, ya, kemudian lillahi. Jadi huruf-huruf akhir dari isim-isim tersebut itu menjadi kasrah atau menjadi jar. Berarti lamul milk ini menjarkan isim-isim tersebut, membuat jar atau membuat kasroh isim-isim tersebut. Maka lamul milk ini juga termasuk dari huruf jar. Sebagaimana kemarin apa? Fi, min, ila, ala. Itu disebut dengan huruf jar. Maka lamul milk ini juga disebut sebagai huruf jar. Termasuk dari huruf-huruf jar yang ada. Sehingga isim-isim yang didahului oleh lamul milk dia menjadi jar atau majrur, yakni ditandai dengan kasrah. Li Muhammadin, li Hamidin. Kecuali kalau itu isim istifham, liman hadihi, isim istifham man, ini keadaannya tetap, maka dia tetap dengan sukun walaupun didahului oleh lam milk ini. Tapi kalau isim-isim yang lain secara umum, ini berubah menjadi jar atau menjadi kasrah. Berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-mikwatu, setrika. Ad-darrojatu, sepeda. Al-mil'aqatu, sendok. Al-qidru, beriuk. Al-baqaratu, sapi betina. Al-fallahu, petani. Al-anfu, hidung. Al-famu, mulut. Al-udunu, telinga. Al-yadu, tangan. Ar-rijlu, kaki. Asyayu, tah. Al-ummu, ibu. As-sallajatu, lemari es atau kulkas. Al-qahwatu, kopi. Sari'un, cepat. An-nafidhatu, jendela. Jiddan, sangat ya, untuk menyangatkan ya. Misalnya tadi sari'un, jiddan, sangat cepat atau cepat sekali ya. Jadi jiddan itu untuk menyangatkan. Ada yang ditanyakan dari ini? Terkait dengan lahmu milik itu bukan terkait sama mudhof mudhof ilaih, tidak? Tidak. Tidak. Kalau mudhof dan mudhof ilaih, yang menjadi mudhof itu isim. Ya. Kalau lam ini kan huruf. Ya. Jadi berbeda jenisnya. Ya. Ini huruf jar. Ya. Adapun mudhof dan mudhof ilaih, yang menjadi mudhof itu yang termasuk kelompok isim, artinya bukan huruf, apalagi huruf jar. Ini. Adapun amalannya dari sisi amalan sama. Artinya isim yang terletak sesudah huruf jar itu menjadi jar. Adapun isim yang menjadi mudhof ilaih terletak sesudah mudhof itu juga menjadi jar. Tetapi berbeda jenisnya. Ya. Kalau mudhof itu isim, ya, mudhof ilaih juga isim. Adapun lamul milq ini adalah harf. Ini. Gitu ya. Dulu sudah ya pembagian jenis kata ya, ada isim, fi'il dan harf. Nah, kalau mudhof itu yang termasuk masuk kelompok isim. Adapun lamul milq ini yang harf ini. Jadi berbeda jenis sehingga itu bukan mudhof-mudhof ilaih. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, untuk pagi ini sampai ini dulu. Selesai pelajaran ke-6. Untuk yang berikutnya, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.